أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Kalaulah seandainya kalian mengkhawatirkan, khawatir takut dari suatu kaum yang mana mereka akan melakukan pengkhianatan, fambil ilaihim ala sawab, lemparkanlah mereka, sama, lemparkanlah perjanjiannya, sama artinya, nah perlakukan sama seperti para pengkhianat. Perjanjian itu jangan dianggap irmihi alaihim. Nah, innallaha la yuhibbul khainin, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tidak mencintai para pengkhianat. Ai wa idza kana bainakum wa bainahum 'ahdun wa mitsaq. Apabila antara kamu dengan satu kaum sudah ada perjanjian, kesepakatan ala tarkil qital, untuk meninggalkan perang, ya, damai, istirahat dulu 10 tahun misalkan. Tetapi mereka memang para pengkhianat. Fakhifta minhum khianah, maka engkau khawatir, takut dari mereka melakukan pengkhianatan. Biandahar muqara'in ahwalihim, nampak jelas terlihat korinah-korinah. Korinah itu dipakai. Korinah-korinah itu dilihat, diperhatikan, dipakai, bisa ditetapkan. Di dalam Islam, korinah itu ditetapkan. Korinah itu apa? Ciri tanda. Misalnya ada pembunuhan. Ciri tanda dikumpulkan, cirinya, tandanya siapa yang membunuh. Di dalam Islam ya terlihat, nampak, ditetapkan korinah itu ada, bisa dijadikan sebagai hukum. Ini pun sama. Ketika engkau melihat kaum tersebut memang berkhianat dan suka berkhianat dan sering berkhianat, dan juga engkau khawatir akan terjadi pengkhianatan, pengkhianatan, dan pengkhianatan, maka campakkanlah perjanjian itu. Lempar ke mereka. Irmi alaihim, karena terlihat korinah, ciri tanda yang menunjukkan pengkhianatan akan muncul dari mereka. Terlihat ciri tandanya. Semua juga kelihatan ciri tanda. Orang sakit ada ciri, ada tandanya. Walaupun belum sakit. Pengkhianatan pun seperti itu, ada ciri dan tanda. Nah, walaupun belum terjadi, terlihat nampak kecurangan, kelicikan yang mereka lakukan, menyembunyikan ini, itu, dan lain sebagainya. Terlihat ciri tanda pengkhianatan dari mereka. Fambit ilaihim ala sawak, ya, lemparkanlah perjanjian itu sama bagaimana mereka memperlakukan kita pun ingin berkhianat mereka. Akhbir man la'ahda bainaka wa bainahum, sampaikan kepada mereka tidak akan dianggap perjanjian ini antara kami dengan kalian sama. Atau yastawi ilmaka wa ilmuhum bidzalik, sampai mereka memperlakukan kita dengan adil, dengan baik, dengan sama ilmunya. Nah, kita melihat, mengilmui, mengetahui bahwa mereka tidak akan berkhianat. Nah, adapun permulaan, jangan sampai kita apa, memulai apa, pengkhianatan. Kalau mau disampaikan, sampaikan. Kamu jangan berkhianat. Loh, kok berkhianat? Piye iki? Loh iya, ini ciri-cirinya nih. Ya, Tapi kita sebagai kaum muslimin jangan memulai. Negur boleh, ingatkan boleh, tapi untuk memulai pengkhianatan jangan. Wala takhul man khanaka, jangan kamu melakukan pengkhianatan terhadap orang yang mengkhianati kamu, siapapun itu. Jangan memulai. Karena tidak boleh dalam Islam. Negur, nasihati, boleh. Ditegur, dinasihati. Diingatkan. Bahasa ini pengkhianatan, enggak boleh kamu lakukan. Loh kok bisa? Enggak kok. Enggak gimana? Ini ciri-cirinya, ini tandanya. Sampaikan, tegur nasihati. Kalau dia lurus, baik, alhamdulillah. Kalau dia bengkok dan memang senangnya bengkok, senangnya berkhianat, dan senangnya kejahatan, maka tegur nasihati terus. Nah, dirubah perjanjian. Dirubah perjanjian boleh, tapi jangan memulai pengkhianatan. Kalau enggak dirubah perjanjian, batalkan perjanjiannya. Yang jelas kita jangan memulai apa? Pengkhianatan. Tidak boleh yang seperti itu. Karena tidak diajarkan dalam Islam. Menegur, nasihati, berkali-kali, tidak ada perubahan, minta dibatalkan perjanjian. Perjanjiannya batal. Perjanjian batal bukan berkhianat. Karena sudah ada proses. Walailah antaqdirahum, tidak halal bagi kamu untuk mengkhianati mereka. Ya. Aw tas'a fi syai'in mimma mana'ahum wujibul 'ahd. Atau tukhbirhum, sampai kamu khabarkan. Nah, kalau pengkhabaran nego lagi, ini gimana enggak ketemu. Enggak bisa yang seperti ini. Ya. Jangan sampai kita yang melakukan kelicikan juga, jangan. Innallaha la yuhibbul khaini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka, tidak mencintai para pengkhianat. Bahkan Allah membenci para pengkhianat. Fala budda min amrin bayyin yubrihukum min al-khianah. Sehingga harus jelas gamblang. Nah, ya, kalian berlepas diri dari pengkhianatan. Wajallatil ayah ala anna idza wujadat khiyanal muhaqqiqa minhum lam yahtaj an budz ilaihim ahdahum lianna lam yakhaf minhum bal alima dzalik ulima dzalik li'adam al-fa'idah liqawli ala sawa wa huna qad qala ma'lumun 'inda al-jami' ghadrihim. Ayat yang mulia ini menunjukkan anna idza wujadat khiyanah al-muhaqqiqah, kalau seandainya memang benar terjadi pengkhianatan itu, terlihat, terjadi, nampak dari mereka, orang-orang kafir, lam yahtaj ayam badilaihim ahdam, tidak perlu nam dilakukan, ya, dilaksanakan perjanjian mereka. Dan lam yakhaf minhum, mereka juga tidak merasa takut dari kesepakatan tersebut. Mereka mengetahuinya, pengkhianat itu mereka sadar, mereka tahu. Dan tidak ada faedahnya untuk melaksanakan itu. Ala sawa, perlakukanlah sama. Perlakukan sama. Wa naqad kana ma'luman 'indal jami' ghadri. Di sinilah sudah diketahui. Nah, pengkhianatan mereka sudah maklum. Wa dalam mafhuman aydan annahu idza lam yakhfa minhum khiyanah, yukhfa minhum khiyanah bi'an lam yujad minhum ma yadul ala dhalik annahu la yajuz nabdul 'ahdi ilayhim. Sebaliknya ketika tidak dikhawatirkan pada mereka pengkhianatan, tidak ada tanda ciri pengkhianatan, maka tidak boleh dicampakkan perjanjian itu. Artinya dilaksanakan. Balai wafa ya antasi memuddatu. Wajib untuk menunaikan perjanjian tersebut. Allah al-musta'an wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.